Afan Ustaz mau tanya, tindakan real apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri ketika melihat suaminya sibuk dengan kegiatannya sendiri? Misalkan sibuk bekerja, sibuk pegang HP, terus ya. Sehingga tidak ada waktu untuk istri dan anak-anaknya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Tindakan realnya adalah bertanya kepada Radio Indahsiar agar suaminya dengar, kan begitu. Nah, Ustaz. Ini barakallahu fikum salah satu usaha. Nah. Atau usaha lainnya adalah engkau berbicara dengan baik-baik pada suamimu. Karena perkara ini adalah hak. Disebutkan dalam sebuah hadis, "A'ti kulladhi haqqin haqqahu." Berikanlah kepada setiap yang memiliki hak, haknya masing-masing. Engkau memiliki hak untuk Rabbmu. Atau saya ulangi, Allah memiliki hak untuk engkau beribadah kepadanya, taat kepadanya, dan seterusnya. Demikian pula istrimu punya hak dari kamu untuk diperhatikan, untuk dijaga, untuk dan sekian banyak hak. Demikian pula untuk dirimu sendiri, engkau punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah pada masing-masing pemilik hak, berikan haknya masing-masing. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, di dalam kitab sahih, tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan untuk hadis ba'dal isya. Itu hadisnya dalam Bukhari Muslim. Apa hadis ba'dal isya? Ngobrol, berbicara dengan orang atau apa istilahnya, ngobrol dengan manusia, orang di waktu ba'dal isya. Ternyata di antara hikmahnya adalah bahwa itu waktunya keluarga. Jadi dimakruhkan ada hadis, ada ngobrol ba'dal isya. Ba'dal isya sudah selesai. Tetapi kalau engkau setelah ba'dal isya sudah tidak ada tamu, sudah tidak ada siapa-siapa, masya Allah, melaksanakan hadis tadi sampai di pembaringan, ngobrol dengan orang jauh di HP, apakah chattingan, WA dan sebagainya, apalagi yang selain itu, ngobrol saja yang bermanfaat itu sudah dipertanyakan bahwa itu tidak sepantasnya. Saat itu saatnya engkau bertanya, apa kabarmu sayang? Saatnya bertanya, ada apa atau bagaimana atau kenapa, ila akhirnya. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya perkara yang sudah ma'ruf ya. Kalau sampai suami melalaikan istrinya, sampai bahkan bukan hanya sehari, beberapa hari, maka inilah yang kemudian dikatakan dia menyia-nyiakan hak istrinya. Sesungguhnya sebaliknya juga sama. Jangan sampai ketika suaminya masuk ke kamar, istrinya sibuk dengan HP, entah lagi apa, entah ngobrol sama siapa, chattingan sama siapa, apalagi kalau sampai bermaksiat di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang suami berhak untuk menegurnya, mengingatkannya, nah, dengan volume yang bertingkat sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam.